Memang belajar itu di masa-masa bujangan itu adalah kesempatan emas seorang itu belajar. Ya, belum ada tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, walaupun orang bujang itu juga ya juga memiliki ya kewajiban untuk mencari nafkah untuk dirinya. Karena mencari nafkah itu ibda binafsik, mulai dari dirimu. Jadi sebelum engkau menikah, engkau sudah belajar menafkahi dirimu sendiri. Supaya kalau sudah berkeluarga, mudah baginya untuk ya, menafkahi keluarganya. Jangan menunggu berkeluarga baru cari nafkah, tidak. Ya. Belum lagi yang cerita-cerita tentang ta'adud. Istri satu saja pelajarannya bolong-bolong. Tidak bisa atur waktu, habis waktunya. Bagaimana kalau istrinya dua, sibuk sana sini cari dunia. Ya, satu minta lipstik belum terpenuhi, yang satu minta bedak. Ya. Yang satu mau diluluri, yang satu mau dipijit. Habis waktunya. Hanya kesana kemari, kesana kemari. Akhirnya tidak jadi belajar. Ya. Taim, ini perhatikan ya, jangan sampai seorang dirinya belajar. Ya.